بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, Kitab Fadhail Ash-Shahabah, bab yang ke-8, di antara keutamaan Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhuma. Hadis yang pertama sudah kita baca, nomor 6203. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu anhuma, Allahumma inni uhibbu, ya Allah, sesungguhnya saya mencintainya, fa ahibbahu, maka cintailah dia ya Allah, wa ahibba man yuhibbuhu, dan cintailah orang yang mencintainya. Ini luar biasa, merupakan keutamaan dari keutamaan Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhuma. Kita lanjutkan nomor 6204. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Ibnu Abi Umar qala haddathana Sufyan an Ubaidillah bin Abi Yazid an Nafi' bin Jubair bin Mut'im an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin minan nahar لا يكلمني ولا أكلمه حتى جاء سوق بني قينقاع ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة فقال أثم لكع يعني حسنا فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخابا فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. Ini hadis yang kedua. Bunyinya sama dengan hadis sebelumnya. Nabi berdoa, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu wa ahibba man yuhibbuhu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Allah, mempersaksikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia mencintai Hasan dan memohon kepada Allah agar Allah mencintainya dan agar Allah Subhanahu wa taala mencintai siapapun yang mencintainya. Bunyi hadisnya sama, tetapi yang sekarang ini dari hadis Abu Hurairah juga didahului oleh cerita. Ya, didahului oleh cerita, kata Abu Hurairah, kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin minan nahar. Saya, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala an, keluar bersama Rasulullah SAW di sebahagian siang. Ta'ifatun juz'un, sebahagian dari siang. Bisa jadi, kalau bagian dari siang, pagi, siang, pertengahan hari, siang, sorenya juga termasuk siang. Ya. Abu Hurairah tidak menyebutkan kapannya, justru dia mengatakan di sebahagian siang. Ya. Ia bersama Nabi keluar dalam sebuah perjalanan. Dalam perjalanan itu, kata Abu Hurairah, Nabi tidak berbicara denganku. La yukallimuni. Dan aku pun tidak berbicara dengan Nabi. Wala ukallimuhu. Mereka bersama, tetapi dalam perjalanan itu mereka tidak saling berbicara. Ya, sebagaimana biasa. Hatta ja'a suqa bani Qainuqa. Ternyata Nabi keluar menuju pasar Bani Qainuqa. Ya. Bani Qainuqa salah satu kabilah di Madinah. Kabilah Yahudi. Ya. Dan mereka punya pasar. Di pasar ini banyak kejadiannya. Pasar Bani Qainuqa ini banyak kejadian dalam sejarah. Di antaranya peperangan yang terjadi antara mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan oleh Ulah, salah seorang pemuda Yahudi yang mencabuli. Maksud mencabulinya, dia mengganggu seorang wanita muslimah. Ya, dahulunya pasarnya sama dengan pasar jongkok. Orang berbelanja sambil berjongkok. Jadi ketika wanita ini berjongkok untuk memilih apa yang hendak dibelinya, pemuda ini mengikat ujung jubahnya, ya, ujung jubah wanita ini, kemudian digantungkan di pundaknya. Jadi ketika dia berdiri, tersingkap auratnya. Ya, tersingkap auratnya. Ini yang terlihat oleh salah seorang pemuda muslim di sana, kemudian memukuli, ya, pemuda tersebut, dan terjadilah kekacauan di sana. Dan ini kejadian di pasar Bani Qainuqa. Nabi SAW datang ke sana dalam perjalanan di sebagian siang tersebut dan ditemani oleh Abu Hurairah, tetapi tidaklah mereka berdua saling berbicara. Kemudian setelah sampai di pasar Bani Qainuqa, Nabi SAW ya selesai dari apa yang dia butuhkan di sana. Thumma sarafa. Kemudian Nabi kembali. Ya, kemudian Nabi kembali. Ternyata dia tidak kembali ke rumahnya atau ke tempat atau ke masjid misalnya, tetapi dia mendatangi rumah anaknya Fatimah. Ya. Hatta ata khiba'a Fatimah. Lalu dia datang ke rumah Fatimah. Khiba'un artinya adalah baitun. Ya, rumah Fatimah radhiyallahu taala anha. Ya, jadi dia datang ke rumah anaknya Fatimah. Nah, tentu rumah anaknya dengan suaminya Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian sesampainya di rumah Fatimah, qala, dia berkata, "Athamma luka? Athamma luka? Apakah ada luka?" Ya, apakah ada di sini atau di sana luka, maksudnya Hasan, ya, ini panggilan untuk anak kecil. Ya, luka itu adalah panggilan untuk anak kecil. Kata An-Nawawi, al-muradu bihi as-saghir. Ya, al-muradu bihi as-saghir. Ya, jadi dia, Nabi SAW mungkin rindu kepada cucunya, maka dia datang ke rumah Fatimah dan bertanya apakah ada ia di rumah. Athamma luka, athamma luka. Dua kali diulangi pertanyaan itu oleh Nabi SAW. Kata perawi, ya'ni hasanan. Yang dia maksud adalah, dengan kata luka itu adalah Hasan, cucunya radhiyallahu ta'ala an. Fadhananna annahu innama tahbisuhu ummuhu. Ya. Nabi SAW ketika sampai di rumah Fatimah, dia tidak melihat cucunya, maka dia bertanya dan mengulangi pertanyaannya tentang keberadaan Hasan di rumah tersebut. Kata Abu Hurairah, kami menduga bahwa ibunya menahannya, innama tahbisu, menahannya menahan anaknya untuk tidak langsung keluar berjumpa dengan Nabi, li'an tughassilahu, agar ibunya memandikannya. Ya, li'an tughassilahu wa tulbisahu sikhaban, dan memakaikan kepadanya sikhab. Sikhab semacam kalung. Ya. Kata Nawawi, qiladatun minal qurunful wal misk wa nahwiha wal udi wa nahwiha min akhlaqit tib. Jadi dia semacam kalung yang tersusun dari ramu-ramuan dan juga wangi-wangian. Ada, ya. Jadi ketika anak itu memakainya, dia akan membawa aroma yang harum memakai kalung tersebut. Dikalungkan ke lehernya, dan ini salah satu dalil, dan ini merupakan dalil bolehnya menghiasi atau memperindah penampilan anak dengan cara demikian. Membuat dia wangi, kemudian juga memandikannya, membersihkannya, terutama ketika hendak berjumpa dengan orang yang dimuliakan. Makanya Fatimah tidak membiarkan anaknya langsung keluar ketika ayahnya datang, dia justru memandikan. Kata Abu Hurairah, ya, menduga bahwa Fatimah menahan anaknya untuk dimandikan, untuk dibersihkan, untuk dipasangkan, dipakaikan kepadanya hal-hal yang membawa aroma yang harum. Ya. وَتُلْبِسَهُ سِخَابًا فَلَمْ يَلْبَسْ أَنْ جَاءَ يَسْعَى. Tidak berapa lama setelah memanggil-manggil tersebut, maka tiba-tiba datanglah Hasan dengan berlari. وَحَتَّى تَنَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ. Ketika sang cucu dengan kakek berjumpa, lalu mereka berpelukan. Seakan-akan sudah lama tidak berjumpa. Ya. Nabi SAW membentangkan tangannya, menyambut ya, datangnya cucunya, dan Hasan pun datang langsung memeluk kakeknya. Subhanallah, dan ini biasa ya, kehidupan manusia, dan kita juga mengalaminya, melihatnya bagaimana kekasih sayang orang tua kepada anaknya, begitu juga kakek dengan cucunya. Dan ini yang terjadi pada Nabi SAW, ini menunjukkan betapa penyayangnya Nabi SAW kepada anak-anak. Dan bahkan suatu ketika dia sedang berdiri di atas mimbar menyampaikan apa yang disampaikan oleh beliau, tiba-tiba dia melihat cucunya masuk ke masjid. Dia tidak kuasa untuk membiarkan cucunya begitu saja masuk. Dia turun dari mimbar, kemudian disambutnya, dipeluknya, dan digendongannya. Digendongnya cucunya, Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu juga mereka berdua ketika Husain lahir. Ya, begitu juga keadaannya, Nabi SAW seringkali menampakkan betapa besar kasih sayang beliau kepada Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhumah. Jadi Nabi SAW dengan Hasan berpelukan, ya, tanaqa kullu wahidin minhuma sahibahu, kata Abu Hurairah saksi mata, karena dia mengiringi untuk melayani Nabi, ya, berangkat ke pasar dan bukan untuk apa-apa, ya. Dan ternyata ini juga bisa menjadi hadis, walaupun tidak ada satu kata pun keluar dari mulut Nabi, juga Abu Hurairah juga tidak bertanya kepada Nabi. Perjalanan itu adalah perjalanan ilmu. Makanya Abu Hurairah bercerita tentang apa yang diperbuat oleh Nabi SAW, walaupun tidak ada satu kata pun dialog antara mereka berdua. Abu Hurairah juga tidak bertanya, sementara dia sahabat yang paling banyak riwayatnya. Ini menunjukkan bahwa hadis itu bukan saja ucapan, hadis itu adalah perbuatan. Jadi Abu Hurairah tujuannya untuk melihat apa yang diperbuat oleh Nabi. Kemudian sampai ceritanya kepada kita sekarang ini. Ya, sampai cerita apa yang disaksikan oleh Abu Hurairah dan diceritakannya kepada kita. Dan pelajaran yang sangat berharga di bab ini adalah keutamaan Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Setelah mereka berpelukan, lalu Nabi SAW berdoa dengan doa yang tadi. Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbahu wa ahibba man yuhibbuhu. Dan ini anjuran sebagaimana yang kita tekankan kemarin, anjuran untuk mendapatkan keutamaan doa Nabi dalam mencintai Hasan radhiyallahu ta'ala. Anjuran untuk mencintai Hasan agar kita mendapatkan doa Nabi. Apa doa Nabi? Wa ahibba man yuhibbuhu. Ya Allah, cintailah orang yang mencintainya. Ya, cintailah ya Allah orang yang mencintainya. Dan kita semua ingin cinta Allah Subhanahu wa taala, Salah satu caranya adalah mencintai Hasan ibn Ali, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala an. Ini hadis yang kedua yang didalili oleh cerita tadi ya. Adapun faedah yang lain, bolehnya memakaikan tadi kepada anak-anak sesuatu yang dia terus merasa ada wangi-wangian di badannya. Yang dilakukan oleh mereka di zaman itu adalah semacam kalung yang di anak-anak kalung itu yang disusun tersusun dari ramuan-ramuan yang ada aroma harumnya. Ya. Kemudian juga ada minyak wanginya, ada oudnya, semacam gaharunya. Jadi campuran dari wangi-wangian, dan itu yang dipakaikan kepada Hasan oleh Fatimah ibunya radhiyallahu ta'ala anhuma, dan itu pun setelah mandi. Kalau sekarang kan setelah anak dimandikan, dibedaki, dan bedak ini juga wangi-wangian dan dipakaikan. Dan ini salah satu dalil juga dari hadis ini bahwa dianjurkannya untuk membersihkan dan menghiasi, ya, mendandani anak ketika hendak berjumpa dengan orang yang kita hormati. Dan ini yang dilakukan oleh Fatimah kepada anaknya ketika ayahnya tiba, dan dia tidak membiarkan anaknya yang mungkin sudah kotor-kotor karena dia bermain-main, anak-anak namanya. Dia membiarkan anaknya langsung menjumpai Nabi, dia panggil dulu, kemudian dia mandikan, kemudian dibersihkan, diwangi-wangikan, agar nanti berjumpa dengan Nabi. Makanya mereka tadi berpelukan. Ya. Kalau dia tidak dimandikan, tentu ini tidak layak juga. Ini juga termasuk pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Berikutnya, 6205. Masih Hasan ya, masih tentang keutamaan Hasan. Imam Muslim mengatakan haddatsana Ubaidullah bin Mu'adz qala haddatsana Abi qala haddatsana Syu'bah an Adi wa huwa bin Tsabit qala haddatsana Al-Bara' bin Azib. Ini sahabatnya radhiyallahu ta'ala an, sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an. Qala ra'aitul Hasan bin Ali ala atikin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul allahumma inni uhibbuh fa ahibbah. Ini luar biasa juga gambaran dari kasih sayang Nabi kepada anak dan cucunya. Di sini adalah cucunya. Kata Al-Bara bin Azib, saya melihat Al-Hasan bin Ali berada di atas pundak Nabi. Diletakkan di pundaknya. Ya. Cara menggendong juga salah satunya meletakkan di atas pundak. Ya, di atas pundak Nabi SAW. Ya. Dan ketika itu dia mengatakan Allahumma inni uhibbuh. Allahumma inni uhibbuh. Ya. Ya Allah, sungguhnya saya sangat mencintainya dan saya memohon kepadamu untuk mencintainya. Memohon kepada Allah agar mencintai Hasan radhiyallahu ta'ala. Ya. Setelahnya, tambahannya tadi adalah meletakkan di pundaknya. Ya, meletakkan dilihat oleh Al-Bara' bahwa Hasan berada di atas leher Nabi, ya. Di atas pundak dudukkan, kemudian kakinya menjulur ke depan. Ya. Kita juga mengetahui hadis ketika Nabi sujud mereka naik ke punggung Nabi dalam salat berjamaah. Nabi SAW imam. Ya. Hasan dan Husain adiknya naik ke punggung Nabi SAW ketika beliau sedang sujud. Dan Nabi SAW sama sekali tidak menurunkan mereka. Sampai mereka sendiri yang puas dan mungkin sudah bosan di atas punggung Nabi, turun. Barulah Nabi SAW naik atau bangkit dari sujudnya. Ya, ini juga merupakan besarnya kasih sayang Nabi SAW kepada cucu-cucunya. 6206. Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Bashar wa Abu Bakar bin Nafi' qala bin Nafi' haddatsana Gundar. Ya. Qala haddatsana Syu'bah an Adiyyin wa huwa bin Tsabit anil Bara radhiyallahu anhu qal ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi'an al-Hasan ibn Ali ala atiqihi. Ya, kata Al-Bara, saya melihat Nabi SAW meletakkan Hasan ibn Ali di atas punggungnya, di atas pundaknya, ya, di atas pundaknya. Wahuwa yaqul, dan dia mengatakan Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah. Ini juga hadis yang sama, ya, dibawakan oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain. Gundar yang ada di sanad itu namanya Muhammad bin Ja'far. Ya. Seringkali dibawakan dengan namanya Muhammad bin Ja'far, tingkatan kakek guru, ya. Guru dari guru Imam Muslim rahimahullahu taala. Setelahnya 6207 Imam Muslim mengatakan haddatsani Abdullah bin Rumi Al-Yamami wa Abbas bin Abdul Azim Al-Ambari qala haddatsana An-Nadhr bin Muhammad qala haddatsana Ikrimah wa huwa bin Ammar qala haddatsana Iyas an abihi radhiyallahu ta'ala an. Ya. Ya. Qal, kata ayahnya Iyas, laqad kuttu bi nabiyyillahi sallallahu alaihi wasallam wal Hasan wal Husain. Ini baru datang Husain. Ya. Ini baru tentang Husain. Sebentar. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Salamah ibn Amr ibn al-Aqwa. Ya, sahabat yang meriwayatkan hadis tadi yang bercerita bahwa dia menariknya ayahnya Iyas. Ya. Di situ ada haddatsana Iyas. Ya, sini tabi'in. Dia meriwayatkan hadis ini dari ayahnya, an abihi. Ayahnya namanya Salamah ibn Amr Ibn al-Aqwa, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia yang sekarang bercerita kepada kita, Salamah Ibn al-Aqwa, meriwayatkan darinya anaknya Iyas, ya. Meninggal pada tahun 74. Dia bercerita, laqad kuttu, ya, saya telah menarik atau menarik tali kekang. Menarik tali kekang kendaraan Nabi, ya, binabiyillahi SAW dengan Nabi SAW, wal Hasan dan Hasan, wal Husain dan juga Husain, kedua orang cucunya, baglatahu syahba, baglah kendaraan unta, asyahba namanya, jadi nama kendaraan ini nama adalah asyahba. Salamah bin al-Aqwa memegang talinya kemudian menariknya. Di atas kendaraan itu siapa? Nabi SAW dan kedua orang cucunya Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Hatta adkhaltuhum hujratan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai saya membawa mereka dan memasukkan mereka ke dalam rumah Nabi. Ya, hujrah itu rumah kecil. Jadi dibawa dalam perjalanan untuk menuju rumah Nabi dan sampai mereka masuk ketiga-tiganya ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza quddamahu wa hadza khalfah. Bagaimana mereka di atas kendaraan tadi? Salah satu dari mereka di depan Nabi, salah satunya yang keduanya di belakang. Boncengan tetapi yang satu di depan dan yang satu di belakang. Kalau sekarang ini pakai motor, biasanya yang depan itu yang kecil. Yang bisa duduk di belakang itu yang lebih besar, ya. Karena yang diletakkan di depan pengendara itu lebih terasa nyaman dan aman dan juga bisa dipantau daripada di belakang kadang-kadang dia tidur. Makanya yang kalau sekarang naik motor itu yang diletakkan di belakang itu biasanya anak-anak yang lebih besar, sementara yang di bagian depan anak-anak yang kecil. Ya. Kira-kira seperti itulah gambarannya yang diceritakan oleh Salamah bin Al-Aqwa, bahwa Nabi SAW memboncengi kedua cucunya, yang satu di depannya, yang satu di belakangnya. Di atas kendaraan Nabi yaitu Asy-Syahba. Di atas kendaraan Nabi yaitu Asy-Syahba. Dan ini tentu menunjukkan keutamaan mereka berdua. Nabi SAW bersantai-santai membawa berjalan kedua cucunya. Ya. Ya, saya teringat salah seorang ayah membawa dengan motornya lima orang cucunya, ya. Lima orang cucunya untuk berjalan-jalan, untuk menggembirakan, merasakan kebahagiaan bersama cucu. Memang kata orang sayang kepada cucu berbeda dengan sayang kepada anak. Ya. Walaupun kedua-duanya disayangi, tapi ada kelebihan sayang kepada cucu daripada kepada anak ketika cucu sudah ada. Ya, ketika cucu sudah ada dan luar biasa. Dan ini salah satu yang diterapkan oleh Nabi dalam kehidupannya, menunjukkan bahwa pedoman dari kehidupan Nabi itu apa? Komprehensif, menyeluruh. Ya. Dia sengaja membawa kedua cucunya berjalan-jalan di atas kendaraannya untuk bersenang-senang, melihat pemandangan, ya, kemudian pulang kembali ke rumahnya. Dan ini bisa menjadi contoh, ya, bisa jadi tauladan, panutan, karena memang kata Nabi SAW, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang penyayang disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Kata Nabi kita Muhammad SAW, dan contoh itu semua sudah diterapkan oleh Nabi dalam kehidupannya. Bagaimana dia menyayangi anaknya, ya, luar biasa. Bahkan dalam riwayat dalam Sahih Muslim ini kita telah pelajari Nabi SAW ketika anaknya Ibrahim lahir dan beliau menyusukannya di awali Madinah, jauh dari Masjid Nabi, dari rumahnya, dan kata Anas, kami sering datang ke sana. Jadi Nabi SAW tidak kuasa untuk lama tidak berjumpa dengan anaknya Ibrahim. Ini terkadang datang ke tempat ke wanita yang menyusukan anaknya untuk sekedar melihat dan menggendong anaknya, memeluk anaknya, kemudian pergi. Ya, kemudian pergi. Dan yang sangat saya heran, ya, bagaimana kuatnya seorang orang tua, ya, ketika memasukkan anaknya di usia sekolah dasar ke pondok pesantren, kemudian berpisah lama satu bulan, kemudian datang. Ya, kasih sayang orang tua kita juga karena hanya merasa heran begitu kuatnya orang ini untuk bisa terpisah dari anaknya yang masih usia sekolah dasar, ya, di pondok pesantren, dan bahkan berbulan-bulan, apalagi kalau jauh, ya, tidak bisa berjumpa. Sementara Nabi SAW dalam satu minggu tidak kuasa untuk bisa bertahan kecuali harus datang ke tempat anaknya disusukan oleh ibu susunya di awal di Madinah sekedar untuk menggendong kemudian bermain-main dan memeluknya sebagaimana dengan cucunya. Dan dia ketika sedang khutbah yang tadi saya ceritakan, dia mengatakan, setelah itu sesungguhnya anak-anak ini benar-benar ujian. Ya, anak keturunan ini benar-benar ujian. Dia tidak kuasa untuk sekedar melihat saja. Dari atas mimbar, dia justru mendatangi cucunya dan memeluknya. Nah, ini kasih sayang yang dituntun oleh agama. Dan ketika salah seorang badui melihat Nabi mencium cucunya, dia heran. Engkau cium cucumu, sementara saya punya 10 anak, satu pun saya tidak pernah menciumnya. Ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, saya khawatir Allah cabut dari hatimu kasih sayang. Yang itu merupakan tanda dari kemahabesaran Allah ketika Allah memiliki salah satu sifat yang mulia, yaitu kasih sayang. Ya. Allah sangat menyayangi hambanya, menyayangi makhluknya. Kata Nabi SAW, lallah, dalam hadis yang sahih, ya, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi libnatiha. Allah benar-benar menyayangi hamba-hambanya daripada sayang wanita ini kepada anaknya. Ya, wanita ini ketika Nabi SAW bertanya, menurut kalian apakah akan tega wanita ini mencampakkan ayah anaknya ke dalam api? Tentu para sahabat jawab, tidak akan mungkin dia tega untuk melemparkan anaknya untuk terbakar oleh api. Kata Nabi SAW, Allah lebih menyayangi hambanya daripada sayangnya wanita ini kepada anaknya. Ya, kalau seorang manusia tidak menghilangkan kasih sayang itu sementara dia sangat membutuhkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, ini tidaklah sesuai. Makanya Nabi SAW tekankan, praktekkan malah kasih sayangnya kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, kepada anak-anak sahabat, dan bahkan kepada anak-anak yang merupakan pembantunya. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala yang merasakan 10 tahun kasih sayang Nabi, padahal dia hanya pembantu di rumah Nabi SAW, melayani Nabi SAW. Begitu besar kasih sayang Nabi, dan itu bukan dalam jangka waktu 1-2 hari, hampir 10 tahun. Dalam sebagian riwayat 9 tahun, dalam riwayat lain 10 tahun, berarti 9 tahun lebih Anas berkhidmat kepada Nabi. Waktu itu usianya belasan tahun, dari 10 tahun sampai Nabi meninggal dunia. Ya. Kan masih anak-anak. Ya. Bagaimana Nabi sangat menyayangi, apalagi anaknya sendiri, apalagi cucunya yang sekarang telah kita lihat bagaimana besarnya kasih sayang Nabi. Dan pelajaran yang sangat penting juga, doa. Doa untuk anak kita. Bukan hanya kasih sayang seperti itu saja, tapi mendoakan. Ya Allah, kasihanilah dia sebagaimana saya mengasihinya. Ya. Allahumma ahibbahu kama ahbabtuhu. Ya Allah, saya sangat mencintainya, maka cintailah dia. Bisa jadi doa ini kita juga ya usahakan. Bila mana benar cinta kita kepada anak itu, ya, cinta yang sebenarnya. Bukan hanya cinta materi saja. Karena banyak orang tua sekarang ini mencintai anaknya hanya sekedar mencintai materi. Atau memberikan materi kepada anak-anaknya. Bagaimana anaknya hidupnya nyaman. Sampai semuanya diasuransikan. Ya, diasuransikan. Sekolahnya diasuransikan, masa depannya diasuransikan demi kecintaan. Dan ini sebenarnya tidak yang diingin, yang merupakan cinta kasih sayang Nabi yang tadi diterapkan. Nabi SAW justru menginginkan sebagaimana dia mencintai cucunya, Allah juga mencintai cucunya. Makanya dia di samping hal-hal yang seperti tadi, dia juga mengajarkan cucu-cucunya agama, ya, mengarahkan kepada tuntunan agama. Bahkan ia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hadis-hadis kepada cucu-cucunya, mengajarkan adab-adab kepada anak-anak para sahabat, kepada anak tirinya Umar bin Abi Salamah, ya, kepada Abdullah bin Abbas, ya, anak pamannya yang masih kecil, dia berikan pengajaran yang luar biasa. Makanya dia banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Nabi mengajarkan akidah kepada Abdullah bin Abbas. Ya gulam, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Ya, wa alam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Wa alam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uk lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya, hadis riwayat Tirmizi. Sahih hadisnya. Nabi SAW menanamkan prinsip-prinsip akidah. Ya, keimanan kepada takdir, keimanan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW di samping menyayangi secara duniawi dan juga menyayangi tentang agama. Ya. Dan ini yang harus diketahui oleh banyak orang tua yang perhatian mereka hanya dalam urusan dunia saja. Sementara agama anaknya mereka tidak peduli. Ya. Pendidikan anak, agama anaknya mereka tidak tahu menahu. Yang penting anaknya nanti sukses, dapat pekerjaan, dapat penghasilan yang besar. Ya, penghasilan besar. Berupaya bagaimana anaknya nyaman hidup. Hidup dunia sebentar. Ya. Apa artinya kasih sayang yang hanya dibatasi oleh kehidupan dunia, sementara nanti di akhirat mereka sengsara, dan kita juga disengsarakan lantaran kita menelantarkan anak kita dari untuk selamat di akhirat. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhallazina amanu innama amwalakum wa amwalukum wa auladukum fitnah. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita catat. dalam konteks kasih sayang Nabi SAW kepada cucu-cucunya, kepada anak-anaknya, kepada anak-anak kecil para sahabat, di samping kita dituntun untuk menauladani Nabi dalam hal ini, karena sebagian orang tua sama sekali tidak nampak kasih sayangnya kepada anaknya dari semenjak kecil. Yang mengurusi anaknya istrinya saja, dia tidak tahu menahu, yang penting dia bekerja, ya, istrinya yang tidak sama sekali pernah menggendong, jangankan menggendong seperti yang diungkapkan oleh Badui tadi, mencium pun tidak pernah, ya, mencium tidak pernah, menggendong tidak pernah, melihat pun, bercerita dengan anaknya pun tidak pernah, ya. Padahal Nabi SAW luar biasa. Nah, ini yang harus ditauladani, menjadi orang tua yang baik kepada anak-anak, bahwa mereka berjalan-jalan, bahwa mereka bermain-main, ya. Nabi SAW membawa berjalan-jalan tadi kedua cucunya. Itu pula yang harus kita sampaikan kepada anak-anak. Jangan sampai anak-anak merasa bahwa orang tuanya sangat berwibawa, sehingga kalau di hadapan orang tua mereka kucing di depan anjing, ya, yang di hadapan anjing menciut dan sangat takut, tidak bisa berbuat apa-apa, diam saja dan tidak mau bergerak karena takut kepada ayahnya. Ya, ini bukan contoh orang tua yang baik. Orang tua yang baik itu adalah Nabi SAW dan kita harus mencontohnya. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Apa yang tadi telah kita baca di bawah bab ini jelas sekali menunjukkan keutamaan Hasan terutama, dan di situ ada Al-Husain juga. Bukan berarti juga seperti pernyataan kita tentang tidak adanya dari 10 orang yang dijamin surga oleh Nabi SAW, yaitu Abdurrahman bin Auf dan juga Sa'id bin Zaid, tidak adanya riwayat-riwayat mereka di dalam hadis dalam kitab ini, bukan berarti mereka tidak punya keutamaan. Sebagaimana juga di sini, ketika kita temukan hanya satu hadis saja yang menunjukkan keutamaan Husain, digabungkan pula dengan abangnya Hasan, bukan berarti dia tidak punya keutamaan. Ya, dia punya keutamaan yang besar, dia juga punya kelebihan dan keistimewaan, dan dia merupakan sahabat Nabi kecil, ya, sahabat Nabi SAW. Walaupun itu cucunya, dia juga sahabat, sahabat Nabi SAW, dan dia Al-Husain, ya, terbunuh secara zalim radhiyallahu ta'ala, dibunuh oleh orang-orang yang menyimpang jauh. Mereka yang memiliki keburukan yang luar biasa. Ya, kejadiannya ketika dari pamannya Hasan, ya, menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, mulailah kekhilafahan dipegang oleh dinasti Bani Umayyah. Ya, dinasti Bani Umayyah. Kemudian Muawiyah mengangkat anaknya Yazid sebagai khalifah setelahnya. Kemudian setelah itu Abdul Malik ibn Yazid. Dan mulailah ketika itu terjadi berbagai macam fitnah. Ya, fitnah. Terjadi pemberontakan di mana-mana. Termasuk Al-Hasan ibn Ali, Al-Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika itu dia di Mekah. Dan tidak berbaiat memang. Ya, ketika itu dia di Mekah dan dia terus mendapatkan surat dari Irak, dari Kufah. Ya, surat di sana meminta Husain untuk keluar dari Mekah menuju Kufah untuk dibaiat. Ya, untuk dibaiat menjadi khalifah. Ya. Setelah lama, surat sudah sekian banyak surat. Husain masih mempertimbangkan, dan bahkan sebelum dia keluar pun dia mengirim sepupunya Muslim ibn Aqil kalau saya tidak salah untuk mencari tahu berangkat untuk meneliti, ya, kesana datang untuk mencari tahu, mengorek informasi tentang itu. Ya, setelah lama pergi, beberapa waktu mungkin masih datang beritanya, tetapi setelah itu hilang beritanya, tidak tahu rimbanya. Ya, sementara surat semakin banyak, Akhirnya Husain memutuskan untuk menyambut panggilan tersebut atau untuk memenuhi permintaan mereka. Ada di antara para sahabat yang ketika itu menasihatinya, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, agar tidak keluar dan ini fitnah. Tapi dia tetap pada pendapatnya, membawa keluarganya, membawa anak-anak Ali yang lain, ya. Membawa cucu-cucunya berangkat dan terjadilah peristiwa di Karbala. Ya, ketika mereka dihadang oleh pasukan di sana dan akhirnya dia terbunuh dengan beberapa orang anaknya dan keluarganya. Ya. Kemudian dibawalah mereka ke khalifah di sana. Kemudian di anak yang wanita-wanitanya terjaga, bahkan dibalikkan dengan pengawalan khusus ke Madinah, ya, oleh Yazid dan seterusnya. Dan ini fitnah, fitnah. Dan ini juga bukan dalil bolehnya memberontak, ya, karena itu diperbuat oleh Hasan al-Husain, sama sekali bukan dalil, karena Husain bukan dalil. Apa yang diperbuat oleh Husain bukan dalil. Apalagi para sahabat ketika itu yang masih ada menasihatinya. Ya, telah menasihatinya dan itu adalah fitnah dan dia terbunuh secara zalim. Ya, dia syahid terbunuh secara zalim dan terjadilah kesimpang siuran. Kuburannya di mana? Semua mengklaim bahwa di Mesir ada kuburannya, di sana ada kuburannya, di Karbala dan di Baqi' pun juga ada kuburannya. Ya. Ini yang membuat banyaknya kekacauan dan kekisruhan terjadi dalam pemahaman dan dalam pengamalan. Ya. Dan Husain terbunuh secara zalim sebagaimana kakeknya Ali terbunuh secara zalim. Dan terbunuhnya orang berdua ini tentu tidak sama. Ya, terbunuhnya Husain dalam proses fitnah, sementara terbunuhnya Ali dalam proses ibadah. Memanggil dan membangunkan orang untuk salat subuh. Mana yang lebih utama, yang lebih mulia, yang lebih agung? Ya, keadaan meninggalnya ayahnya Ali dengan anaknya Husain tentu lebih jauh lebih mulia dan dari sisi keutamaan dan kemuliaan serta ketinggian derajat di sisi Allah tentu tidak akan tertandingi oleh Husain ayahnya Ali bin Abi Thalib. Ya. Ayahnya Ali bin Abi Thalib. Dia terbunuh secara zalim juga. Dan dia dibunuh oleh musuh. Bukan karena fitnah. Dibunuh oleh Abdurrahman bin Mujim, seorang khawarij. Ya. Yang memberontak. Ya. Dan bukan karena fitnah. Dan bahkan dia untuk membangunkan orang salat subuh. Sementara Husain keluar dalam masalah fitnah. Ya. Disebabkan oleh terjadinya fitnah di tubuh kaum muslimin. Bisa jadi memang yang membunuhnya benar-benar orang-orang yang tidak memiliki sedikit pun ilmu dan keimanan yang membuat dia menahan. Itulah fitnah. Fitnah itu tidak nampak jelas mana yang benar, mana yang salah. Ya, ketika terjadinya. Sehingga mereka merasa yang menyerangnya, yang memeranginya, merasa bahwa mereka yang benar. Sementara Husain dengan saudara dengan keluarganya merasa mereka yang benar sehingga mereka mempertahankan diri. Dan bahkan Husain ketika itu sudah memberikan permintaan-permintaan, ya, dan bahkan bersiap untuk berbaiat, menyatakan ketika itu menunjukkan bahwa memiliki pendapat atau perintah di pasukan yang menghadangnya itu orang yang tidak benar, ya. Orang yang tidak benar, orang yang membencinya. Sehingga apapun yang disampaikan tidak mereka pedulikan. Husain sudah menyatakan saya siap kembali ke Madinah, ke Mekah lagi atau saya menghadap kepada khalifah untuk membaiatnya. Ya. Dia sadar dengan kekeliruannya, akhirnya dia lakukan tapi tetap diperangi. Dan dia tentu membela diri. Tidak akan mungkin dia letakkan lehernya untuk ditebas begitu saja. Makanya dia berjuang dengan anak-anaknya, dengan saudara-saudaranya mempertahankan diri. Makanya mereka meninggal dalam keadaan suci, mulia, mempertahankan diri mereka, membela diri mereka. dan dia tentu syahid. Meninggalnya terzalimi radhiyallahu ta'ala. Tetapi kita harus juga tahu bahwa meninggalnya beliau dengan meninggalnya ayahnya jauh berbeda. Tetapi sekarang mana yang lebih diagung-agungkan? Mana yang lebih didengung-dengungkan? Mana yang dijadikan sebagai hari peraya, hari kesedihan? Apakah meninggalnya Ali atau meninggalnya Husain? Meninggalnya Husain. Padahal tidak ada sedikit pun perbandingan antara meninggalnya Ali dengan meninggalnya Husain, ayahnya. Tentu lebih mulia meninggalnya ayahnya daripada, walaupun itu sebuah kedzaliman yang sama, tetapi tingkat kedzalimannya berbeda. Tingkat kemuliaannya juga berbeda. Nah, ini pemahaman yang ketika kekeliruan dalam memahami ini terjadi, ini pemahaman yang tidak diletakkan di atas dasar yang benar. Ya. Bahkan dijadikan hari kesedihan. Ya. Hari tersebut hari kesedihan. Di 10 Muharram itu hari kesedihan. Hari untuk menampakkan kesedihan dengan melukai diri. Ini juga tidak sesuai dengan tuntunan agama. Sama sekali tidak ada sesuai dengan tuntunan agama. Tidak pernah kesedihan itu diungkapkan dengan melukai diri sendiri. Tidak ada. Sedikit pun tidak ada tuntunan dalam agama. Tidak pernah diterapkan oleh kakeknya Husain, Ali, Nabi SAW. Tidak pernah juga diterapkan oleh ayahnya Husain, Ali bin Abi Talib. Tidak pernah diterapkan oleh iparnya Husain. Siapa iparnya Husain? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Umar bin Khattab kan dinikahkan oleh Ali dengan anak perempuannya. Tidak pernah diterapkan oleh Umar bin Khattab, oleh Abu Bakar Siddiq, oleh Utsman bin Affan. Ya. Tidak pernah mereka menerapkan cara berduka yang seperti itu. Nah, ini tentu penyimpangan dari tuntunan kakeknya Husain radhiyallahu ta'ala an wa sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang perlu kita catat dalam permasalahan ini. Sekali lagi, sedikitnya riwayat tentang Husain, tentang keutamanya, ini bukan berarti tidak ada riwayat yang lain. Ya, tidak ada, bisa jadi karena riwayat-riwayat yang menceritakan tentang itu tidak sesuai atau tidak sampai ke tingkat derajat kesahihan yang diinginkan atau dipersyaratkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Dan saya tidak meneliti di Sahih Bukhari, bisa jadi ada hadis yang lain. Ya. Yang di sini cuma hadis yang terakhir itu tadi. Tetapi tetap ya, babnya bunyinya Hasan dan Husain. Jelas sekali menunjukkan keutamaan mereka berdua, hanya saja tentang Hasan. Banyak hadis-hadisnya dan itu doa Nabi SAW. Allahumma inni uhibbuhu faahibbahu wa ahibba man yuhibbuhu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Kita masuk ke bab yang berikutnya. Bab yang juga berkenaan dengan Husain ya. Bab fadail ahli baitin Nabi SAW. Bab di antara keutamaan keluarga Nabi. Ya. Ahlul bait. Dan ahlul bait sudah kita pelajari dalam hadis yang telah kita selesaikan, yaitu dia ada keluarga Hasan, Husain dan keluarganya, kemudian Ja'far dan Aqil. Ya, ini adalah ahlul bait. Dan dalam bab ini secara khusus mereka yang dimaksud adalah Fatimah, Hasan dan Husain dan suaminya Ali bin Abi Thalib. Ya. Tentang keluarga Nabi, bagi kita Ahlus Sunnah tidak ada lagi bisa kita ungkapkan dalam tanda petik harga mati. Ya. Tidak ada tarik ulur di sana. Kita sangat mencintai mereka sebagaimana yang dipesankan oleh Nabi. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi untuk memuliakan, mencintai, menghormati keluarga Nabi SAW. Ya, keluarga Nabi SAW. Dan kita sangat mencintainya. Para sahabat juga sangat mencintai keluarga Nabi. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala pernah mengatakan la'an asila qarabata Rasulillah SAW ahabbu ilayya min an asila qarabata qarabati, menyambung silaturahim dengan kerabat atau keluarga Nabi lebih saya sukai daripada menyambung silaturahim dengan keluarga saya sendiri. Jadi memang bagi mereka para sahabat, keluarga Nabi itu adalah orang-orang yang dimuliakan, orang yang dihormati, dihargai, dicintai, ya. Dan tidak ada sedikit pun terjadi kedzaliman yang mereka lakukan kepada keluarga Nabi sebagaimana dituduhkan. Terutama dalam masalah khalifah, khilafah. Bahwa Ali terzalimi lantaran khilafah yang seharusnya miliknya dirampas. Sama sekali mereka tidak melakukannya. Ya. Mereka semua sepakat bahwa yang berhak menjadi khalifah. Sampai Ali pun berbaiat radhiyallahu ta'ala. Dan dia berbaiat bukan karena takut. Ketika ada tuduhan seperti itu, maka sebenarnya Ali yang dicela. Ali seorang yang pemberani, lalu dituduh dia penakut. Ini celaan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Begitu juga ketika dia menikahkan anaknya kepada Umar. Sebagaimana tuduhkan bahwa dia dirampas, anaknya dirampas. Lalu Ali membiarkan. Sebegitu penakutnya Ali radhiyallahu ta'ala anhu di mata kalian. Ya. Yang kalian anggap mereka kalian mencintainya. Ya, menghormati, memuliakan kalian, lalu kalian tuduh dia dirampas sehingga Ali terpaksa menyerahkan anaknya kepada Umar. Ya. Ini tuduhan yang luar biasa yang kita tidak suka. Karena kita sangat mengenal bahwa Ali itu seorang yang pemberani radhiyallahu taala. Ya, pemberani dan tidak pernah membiarkan terjadi kekeliruan, kesalahan, maksiat di hadapannya, apalagi kehormatannya dirampas. Maksudnya anak perempuannya dirampas. Ini sangat tidak layak untuk diungkapkan kepada orang sekaliber Ali bin Abi Thalib. Jadi Ahlu Sunnah sangat mencintai. Para sahabat Nabi SAW sangat mencintai keluarga Nabi SAW. Dan kita menjadikan ini sebagai agama. Dan kita harus juga mencatat bahwa ya, kakek mereka, orang tua mereka, Rasulullah SAW mengatakan bahwa seseorang itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya kalau andai kata ibadahnya tidak menonjol. Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Orang yang amalannya tidak menonjol, maka nasabnya tidak berguna. Yang mengatakan siapa? Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih. Orang yang amalannya tidak membuat dia maju cepat menuju surga, maka nasabnya tidak berguna. Dan itu pula yang disampaikan oleh Nabi kepada anaknya sendiri, Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Sekarang kamu silakan minta apa dari harta saya yang kamu mau. Nanti di hadapan Allah saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. La ughni anki minallahi syai'a. Ini kata Nabi SAW. Jadi nasab tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus dicamkan pula. Bukan segala-galanya. Yang tidak baik dari orang yang memiliki nasab, yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka nasabnya tidak membuat dia menjadi mulia. Karena nasab itu tidak memuliakan. Andai kata nasab memuliakan, maka anak Nabi Nuh mulia. Ya, anak Nabi Nuh mulia, tetapi dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata nasab itu mulia, maka paman Nabi, ya, karena ada hubungan kekerabatan dan bahkan paman kandungnya akan mulia, tetapi juga menjadi penghuni neraka. Kekal di neraka Abu Talib. Jadi nasab bila mana tidak ada iman, tidak ada ketaatan, tidak akan bisa menyelamatkan. Dan sangat luar biasa ketika antara nasab dengan iman dan taqwa. Nah, ini yang dimuliakan oleh Ahlu Sunnah. Dan umumnya mereka-mereka ini dari keturunan Nabi, dari keturunan Husain, orang-orang yang baik. Ya, seperti Ja'far al-Baqir al-Sadiq. Ya, Ja'far al-Sadiq dan Al-Baqir dan yang lain-lain, ini orang-orang yang mulia. Orang-orang yang luar biasa. Bahkan Zainal Abidin, ya, cucu Ali bin Abi Thalib, luar biasa. Ya, bagaimana berpegangnya ia kepada tuntunan kakeknya dan juga Nabi SAW. Ini yang perlu kita camkan. Ya, ini yang harus kita ketahui. Ahlul Bait adalah keluarga Nabi yang kita cintai, yang kita hormati, dan kita harus juga memberikan catatan tadi, ya, karena memang nasab ini bila mana tidak didukung oleh iman dan taqwa, maka tidak bisa menyegerakan ke surga dan juga tidak bisa menaikkan derajat kepada tingkat kemuliaan yang tinggi. Ini yang perlu kita ketahui, dan insyaallah hadis yang ada di bawah bab ini akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Satu-satunya hadis yang ada di bawah bab ini insyaallah akan kita Silakan Pak. Sebenarnya tidak ada bedanya. Semua yang kita cintai, cinta kepada Nabi, cinta kepada selain Nabi SAW, cinta kepada Allah, adalah mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Mentaati Allah, mencintai mereka bukan memunculkan amalan-amalan yang baru, mengikuti apa yang mereka lakukan. Ya. Itu saja. Mendoakan mereka sebagaimana Nabi SAW mendoakannya, itu saja. Tidak ada tambahan-tambahan, tidak ada amalan dan ritual tertentu. Ya, tidak pula ditulis namanya, nama mereka kemudian diletakkan di rumah, tidak. Ya, sebagaimana kita mencintai nabinya, kakek mereka, Nabi SAW, seperti itu pula lah kita mencintai mereka. Yaitu mendoakan mereka, memuliakan mereka, tidak menyebut mereka dengan, kecuali dengan kebaikan. Ya. Dan tidak ada doa-doa khusus untuk membuktikan kecintaan. Ya. Dan insya Allah bila mana kita tidak berlebih-lebihan mencintai mereka. Karena ada juga orang-orang yang berlebihan dalam mencintai orang-orang tertentu. Nah, ini penyimpangan seperti yang dilakukan oleh Rafidah. Ya. Menjadikan mereka lebih dari Nabi malah. Ya. Memiliki kedudukan yang tinggi. Dan bahkan para imam-imam itu mengetahui kapan mereka mati. Ya, mengetahui apa yang di Lauhil Mahfuz seperti yang diungkapkan dalam kitab-kitab mereka, termasuk Hasan dan Husain, karena ini termasuk salah imam-imam yang mereka yakini. Itu penyimpangan yang kita apakan adalah mencintai mereka, mendoakan, menyebut mereka dengan kebaikan-kebaikan, dan sekarang kita sudah membuktikan cinta kita kepada mereka dengan membaca hadis-hadis yang berkenaan dengan keutamaan mereka. Ya, tidak ada amalan khusus, tidak ada doa dan ucapan khusus dalam mencintai siapapun juga, ya. Ketika kita berada di atas tuntunan Nabi SAW, maka kita sudah mencintai mereka dengan cinta yang benar. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.